أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada kesempatan hari ini kita bisa kembali duduk untuk melanjutkan pelajaran tajwid untuk pemula. Hari ini Yaumul Jumu'ah, tanggal 22 Sya'ban 1435 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni tahun 2014, kita memasuki pertemuan yang ke-21. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan juz yang pertama dari kitab Aisyar, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pada juz yang kedua. Apa? Ya. Kita akan baca jalsa yang ke-34. Babibu, babibu, sasisu, sasisu, sabata, sabata, tababa, tababa, basasa, basasa, sababu, sababu. Biasakan untuk membaca ya, ya, para pelajar yang hadir di masjid ini maupun para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirathul Anbiya, dengan membuka mulut kita. Ketika fathah kita buka. Basasa, basasa, sababu, sababu, sosisu, sosisu. Ingat kasrah dengan menurunkan rahang bawah dan menarik sedikit. Sosisu, sosisu, mamamu, mamamu, suqiha, suqiha, basasa, basasa, sababa, sababa, basata, basata, a'i'u, a'i'u. Nah, ada di ain yang berkasrah sering dibaca dengan ai, ya. A'i'u, a'i'u, taqitu, taqitu, singam de, ingat, taqitu, taqitu, hahihu, hahihu, hasabu, hasabu. Oh ya, taba'a, ya, taba'a, taba'a, dabata, dabata, syakhisa, syakhisa, lagi syakhisa, syakhisa, hijaji, hijaji, hasabu, hasabu, daja'a, daja'a, ba'atha, ba'atha. Ingat dengan ba'atha, ya, tetapi ba'atha, ba'atha. Kita ulangi dari kata sebelumnya, daja'a, daja'a, ba'atha, ba'atha, ghabata, ghabata, kakiku, kakiku, hahihu, hahihu, lalilu, lalilu, makatha, makatha, ghamadha, ghamadha, katama, katama, kazama, kazama, syabaka, syabaka, sakata, sakata, halaka, halaka, labisa, labisa, zalama, zalama, sahula, sahula, mahila, mahila, amiha, amiha, fafifu, fafifu, qaqiqu, qaqiqu. Ada ni, jangan ke, jangan ke. Ia lidahnya dengan diangkat ke atas. Qaqiqu, qaqiqu. Coba aja bersama-sama halaman ke 45. Ayo. Babibu, babibu, sasisu, sabata, sababa, basasa, sababu, sosisu, mamanu, supiha, basoso, sobaba, basapo, aimu, sotiku, hakiku, oba. Lagi hahihu, hahihu, qobaa, qobaqo, syakhiso, hijaji, hasabu, dojaa, ba'ata, qobaqo, kakiku, hahihu, lalilu, makata, qomado, katama, kadoma, syabaka, sakata, halaka, labisa, walama, sahula, mahila, amiha, fafiku, fafiku. Ya, biasanya pada ha, kasrah, hi, ya, huruf-huruf isti'ala yang berkasrah, ya, ain yang berkasrah sering baca dengan ai, ya. Ini pengalaman dari apa mendengarkan para pelajar ya, Al-Quran. Lanjutkan. Falaku, falaku, afala, afala, qalamu, qalamu, dha'ufa, dha'ufa. Ya, jangan masuk ke suara dha, jangan masuk ke ain. Yang dha'ufa, dha'ufa, dha'ufa, suqiqa, suqiqa, qasasa, qasasa, yaiya, yaiya, naninu, naninu, bariqa, bariqa, yaqadda, yaqadda, bayadda, bayadda, taniya, taniya, nasiya, nasiya, qana'a, qana'a. Lagi qana'a, qana'a, wahana, wahana, qawala, qawala, sadida, sadida, wawaya, wawaya. Lagi sadida, sadida. Ingat ya, dikontrol dalnya yang sampai dibaca dengan huruf D ya. Sadida, sadida, wawaya, wawaya, barara, barara, zubura, zubura, shadada, shadada, dawana, dawana, shaqawa, shaqawa, waliya, waliya, laa, laa. Ingat jangan laa, tapi laa, laa, sa'u, sa'u, li'a, li'a, la'akala, la'akala. Ingat kontrol ya, jangan la'akala, la'akala, la'akala. Lagi la'akala, ya dibuka yang ini ya, la'akala, la'akala. Jangan terlalu kalau ditekan la-nya akhirnya masuk ke hamzah. La akala, jangan gitu. Ya. La akala, la akala. Coba Abdul Ghafar. La akala. Ya. Coba Faras. La Ya. La akala. La akala. Kala'a. Kala'a. Amalu. Amalu. Sa'ala. Sa'ala. Sha'uma. Sha'uma. Uri'a. Uri'a. Dhama'a. Dhama'a. Sa'alahu. Sa'alahu. Akala. Akala. Bala'a. Bala'a. Syati'a. Syati'a. Nanti ya, kalau enggak bisa diputus dulu. Syati'a. Coba. Syati'a. Kita baca. Syati'a. Syati'a. Su'ila. Su'ila. Baca bersama-sama. Falaku. Falaku. Apala olamu dhu'ufa suqiqa qasasa yaiya namina bahiqa yaqamba bayadha taniya nasiya wana'a wahana awala sadida gawaya baro syadada dawana syakawa waliya la'a sahu li'a la'a kala kala'a amalu sa'ala syahuma uri'a goma'a sa'alahu akala bala'a syafi'a su'ila. Lanjutkan pada jalsa yang ke-35. Kita baca. Amina. Amina. Su'ila. Su'ila. Jadi kalau membaca itu benar-benar antum keluarkan dari makhraj dan sifat yang tepat. Ya. Kalau antum baca dengan anak-anak baca, jangan seperti itu. Ya. Amina, su'ila, udhina, gitu. Benar-benar antum keluarkan dari makhraj, dari makhrajnya dan sifat-sifatnya. Jangan seperti kalau kita berbicara dengan bahasa Indonesia dengan teman kita, ya, terkadang ada lafadz yang enggak jelas, ya, kalimat-kalimat yang enggak jelas, ya. Karena huruf-hurufnya tentunya berbeda antara huruf hijaiyah dengan huruf yang kita pakai sehari-hari di dalam bahasa kita. Kalau uzina dibaca biasa, uzina, gitu. Ya. Jangan membaca seperti itu. Kita baca sekali lagi. Amina. Amina. Su'ila. Su'ila. Udhina. Udhina. Bariqa. Bariqa. Lahabi. Lahabi. Haqabu. Haqabu. Taraka. Taraka. Amatu. Amatu. Utila. Sulusu. Sulusu. Harus benar-benar ditempelkan lidahnya. Kalau enggak tadi sin sulusu. Ini sering kita dapati. Ya. Dalam bahasa kita huruf sa enggak ada ya. Enggak ada kan? Ya. Sulusu. Sulusu. Usira. Usira. Warisa. Warisa. Warisa, waris itu kan warisa, jadi jadi huruf sa, ya. Masuk ke bahasa kita jadi apa? Jadi sin, ya kan? Ya kan? Dapatnya. Waritha. Waritha. Ju'ila. Ju'ila. Jadi jangan ju'ila. Ju'ila. Ju'ila. Yalija. Yalija. Najidu. Najidu. Jadi dunya. Najidu. Najidu. Humila. Humila. Dahidu. Dahidu. Hasura. Hasura. Sakhira. Sakhira. Kharaqa. Kharaqa. Tasifu. Tasifu. Sa'ada. Sa'ada. Lagi. Sa'ada. Sa'ada. Aisa. Aisa. Adudi. Adudi. Hasiba. Hasiba. Suqiha. Suqiha. Yuriya. Yuriya. Ruziqa. Ruziqa. Hazana. Hazana. Zulafa. Zulafa. Zalama. Zalama. Raghiba. Raghiba. Ya'idhu. Ya'idhu. Nah, masih ada yang E. Ya'i. Ini kurang. Kurang turun rahangnya. Ya'i. Kalau masih ya'i, ini masih kurang turunnya nih. Ya'idhu. Ya'idhu. Ya kan? Coba antum turunkan terus ditarik, maka enggak ada suara e, ya. Ya'idhu. Ya'idhu. Gitu ya. Kalau antum baca biasa-biasa, asal, asal lewat akan jadi e. Ya'idhu gitu. Ayo. Atau jadi hamzah ya'idhu. Iya kan? Kita ulang lagi. Ya'idhu. Ya'idhu. Ya'idhu. Ya'idhu. Nuriya. Nuriya. Kushiqa. Kushiqa. Orang itu baca asal-asalan. Kus kushiqa ta gitu ya. Ya, sekadar bunyi ta ya, tidak mempraktikkan sifat idbaknya. Kushita. Kushita. Shubiha. Shubiha. Shagafa. Shagafa. Waliya. Waliya. Ghufira. Ghufira. Walahu. Walahu. Kufira. Kufira. Fatiha. Fatiha. Awasin masuk ke ha. Fatiha. Fatiha. Fatiha. Zahaba. Zahaba. Qidada. Qidada. Yang terlalu qi gitu ya. Ini saja. Qidada. Qidada. Dzukira. Dzukira. Wudiha. Wudiha. Lagi. Salah, saya ulang lagi. Wudi'a. Wudi'a. Lagi. Wudi'a. Wudi'a. Sekali lagi. Wudi'a. Wudi'a. Syahida. Syahida. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Khutima. Khutima. Nadhira. Nadhira. Sekali lagi. Nadhira. بصورة بصورة ذكيرة ذكيرة قوية قوية طليبة طليبة baca sekali lagi bersama-sama Amina ya Amina Suila Udina Mariqa Lahabi Atahu Saraka Amatu Utila Sulusu Utira Warita Ju'ila Yalija Najidu Humila Dahidha Hasura Shakira Haraka Nasibu Sa'ada Aisa Adubi Hasiba Sutiha شَفَقَ وَإِيَّا غُفِرَ وَلَهُ غُفِرَ فَتِحَ ذَهَبَ إِذَا ذُكِرَ وُضِعَ شَهِدَ مُنِعَ فُتِمَ نَظِرَ بَصُرَ ذُكِرَ قَوِيَّا غُرِبَ. Pelan-pelan aja ya, agak pelan aja biar melatih apa, melatih huruf-hurufnya. Lanjutkan pada jalsa 36 kita akan masuk pelajaran panjang pendek. Pada pelajaran yang telah kita lalui, ya, semua huruf itu dibaca dengan pendek, satu harokat. Disebut dengan pelajaran qasr, pelajaran pendek, membaca pendek. Ini sangat penting, ya. Setelah kita mempelajari bacaan huruf, mempraktekkan sifatul huruf, makharijul huruf, dan pelajaran qasr, pelajaran pendek, baik harokat fathah, kasrah, dhammah, sekarang kita masuk ke pelajaran mad atau pelajaran panjang, yaitu panjangnya dua harakat. Dan di sini, ya, tanda sukun pada tiga huruf mad, alif, wawu, ya, tidak ditulis. Kita baca hasi, bata, bata, jada, jada, roho, roho, haza, haza, sabata, sabata, sabata, sabata, sabata, sabata, baraa, baraa, lagi baraa, baraa, baraa, baraa, baraa, khadaja, khadaja, khadaja, khadaja, khidaja, khidaja, hadhara, hadhara, hadhara, حذرا حذرا حذرا حذرا. Kita baca bersama-sama. Hasi hasi bata jada roho hada sabata sabata sabata baro. Pada bacaan ha, ha, ya, tengah dari kerongkongan. Sawa, sawa, shasa, shasa, fadha, fadha, baza, baza, ta'a, ta'a, شغفة شغفة شغفة شغفة شغفة شغفة عطسة عطسة عطسة عطسة عطسة عطسة عطسة عطسة Dari kasroh ke fathah huruf isti'la ini terkadang membuat ainya jadi ain, ya. Aitasa, Safa, safa'a. Safa'a. Nah, jadi dikontrol. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Safa'a. Da'afa. Da'afa. Da'afa. Da'afa. Di'afa. Di'afa. Bazagha. بزغ بزغ بزغ بزغ ظفر ظفر ظفر ظفر ظفر ظفر dibaca bersama-sama صغ صغ Dilatih terus yang telah pelajaran yang kita lalui ini dilatih untuk melatih untuk membiasakan lidah kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan yang masih sangat sederhana. Ya, ini harus kita pelajari, harus kita kuasai sebelum berlanjut pada pelajaran yang berikutnya. Ya. Semakin lama semakin susah, ya semakin bertambah. Hukum-hukumnya apabila tidak kita kuasai maka kita akan terjatuh dalam kesalahan atau kurang sempurna pengucapan huruf-hurufnya. Sampai di sini pelajaran kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.